Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Sabar, itulah yang menjadi cikal bakal berkembangnya usaha kedai BFC. Pemilik usaha kedai BFC Kang Riko menceritakan pada tim reportase perihal kesuksesannya mengembangkan usaha kedai BFC. Berikut kutipannya. Nama saya Muhammad Riko Adi Saputra. Saya pemilik kedai BFC Geprek Toji yang beralamat di Jalan Arujika Tawin Atau Kuningan. Saya membuka usaha ini hampir 3 tahun dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Tahap awalnya memang pembeli memang kurang, tapi alhamdulillah semakin lama pembeli semakin bertambah dan semakin banyak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi pemuda muslim agar bisa menjadi semakin sukses. Yang paling banyak diminati di BFC Geprek Toji ini ayam gepreknya, itu menjadi best seller. Yang paling menyedihkan di awal buka kedai ketika bersabar menunggu banyaknya pembeli. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jadilah generasi muda muslim yang menginspirasi banyak orang dengan terus berjuang dan sabar agar meraih impian. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.